دينهم فامتنعوا فشق الكفار أخدودا في الأرض أججوا فيه نارا ثم فتنوا المؤمنين وعرضوهم على النار فمن استجاب لهم أطلقوه ومن امتنع قذفوه في النار وهذا في غاية المحاربة لله ولأوليائه المؤمنين وما هذا كله دعاهم سبحانه للتوبة كمل وقال تعالى قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق كمل قال الحسن البصري رحمه الله تعالى انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد kita masih dalam penjelasan nama Allah Al-Halim Tuhan yang maha lembut yang tidak menyelenggarakan azab terhadap hamba-hambanya dengan dosa dan kemaksiatan mereka Tuhan yang maha lembut tidak mendatangkan azab kepada para penentangnya orang-orang yang mendustakannya orang-orang yang melecehkannya Allah tidak mengazab orang-orang yang menisbatkan kepada Allah bahwasanya Allah punya anak Allah punya istri tidak mengazab orang-orang yang mengatakan Allah bakhil, Allah fakir dan semacamnya Allah masih tetap memberikan kepada mereka berbagai macam nikmatnya di dunia ini kita lanjutkan wa hilmuhu subhanahu bi ashabil ukhdud di antara bentuk lembutnya Allah subhanahu wa ta'ala betapa lembutnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap ashabul ukhdud orang-orang yang diparit yang termuat dalam surat Al-Quran Al-Karim Qutila Ashabul Ukhdud ya dalam surat Al-Buruj Allah menjelaskan tentang Ashabul Ukhdud dahulu kala negeri Yaman ya dikuasai oleh orang-orang Yahudi sehingga datanglah kenabian Isa AS dan dakwanya tersebar hingga ke negeri Yaman. Di negeri Yaman ada seorang raja yang zalim, yang fasik. Ya, dengan tukang-tukang sihirnya yang menisbatkan agamanya kepada agama Yahudi. Tapi telah jauh daripada ajaran Musa alaihissalam. Ya. Kemudian ada salah seorang pemuda di sana. Ya. Dan raja tersebut memiliki tukang sihir yang berkata bahwasanya telah tua dan dia ingin ada penerus melanjutkan ilmu-ilmu sihirnya. Dicarilah ketika itu murid-murid, diseleksi adalah seorang anak. Dialah yang akhirnya diangkat sebagai murid oleh sang tukang sihir ini. Setiap hari dia berangkat belajar ilmu sihir sampai pada suatu hari dia berjumpa dengan seorang alim dari agama Nasara pengikutnya Isa bin Maryam yang bersembunyi dari kejaran sang raja darinyalah dia menerima agama Tauhid yang lurus dan dari situlah dia mendakwakan agama Isa bin Maryam agama Nasara dan telah tersebar ketenaran tukang sihir ini pada suatu hari sang anak ingin menguji manakah yang lebih utama ilmu yang dia pelajari daripada tukang sihir atau ilmu yang dapatkan daripada pendeta tersebut dalam kisah yang panjang termuat dalam hadis-hadis sahih sahih Bukhari dan sahih Muslim ya dan sebelumnya setiap kali dia datang dia terlambat ke rumah orang tuanya karena dia sebelum pulang dari rumah tukang sihir berguru kepada pendeta tersebut maka dia dimarahi orang tuanya dipukuli orang tuanya karena keterlambatannya kemudian dia juga selalu terlambat ke pendeta karena tiap kali dia datang ke sana sebelumnya dia belajar kepada sebelum datang ke tukang sihir dia belajar ke pendeta begitulah setiap hari pendeta marah kepadanya memukulnya sampai akhirnya dia punya siasat tiap kali dia terlambat ya ke pendeta dia katakan aku ditahan oleh ayahku tiap kali terlambat kepada ayahnya dia mengatakan ditahan oleh tukang sihir Lambat laun ilmunya telah berkumpul antara ilmu sihir dan ilmu wahyu. Suatu hari ada binatang besar. Binatang tersebut menghalangi jalan. Orang-orang tak bisa berjalan lalu lalang melakukan aktivitas mereka. Ya, sehingga sang anak yang ketika itu melewati jalan tersebut, binatangnya binatang besar, tak ada yang bisa membunuhnya, tak ada yang bisa menguasainya. Maka ketika itu orang melihat dia meminta bantuannya, karena dia dikenal sebagai murid tukang sihir. Maka dia berkata, hari ini aku akan uji manakah lebih mulia, apa yang diajarkan tukang sihir atau apa yang diajarkan oleh sang pendeta. Akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian melontar binatang tersebut. Seketika binatang itu mati, orang pun kembali berjalan berlalu lalang. Tersebarlah berita tenar ini, bagaimana sang murid dianggap telah sukses menguasai ilmu sihir. Ya, kemudian orang-orang pun mulai mendatanginya, dan tiap kali dia mendatangi orang-orang yang sakit, dia doakan, dia usap penyakitnya sembuh. Yang buta dia sembuhkan, yang kena penyakit sopa dia sembuhkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sana dia berdakwah mengatakan bahwasanya semua yang dilakukan, ya, semata-mata hanya karena taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semakin tersebarlah dia dengan kepewenannya dalam ilmu perobatan, mengobati orang-orang, menyembuhkan orang-orang, tampak padanya karomat. Ya, hingga akhirnya berita ini sampai kepada tukang sihir, sampai kepada raja. Ya, kemudian ada salah seorang menteri raja yang memiliki penyakit buta. Ya, dia mendengar ketenaran anak muda ini, berusaha untuk mendatangkannya sembunyi-sembunyi. Kemudian berjumpalah mereka. Dia minta agar anak muda ini menyembuhkannya. Anak muda itu mengatakan, aku tak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah. Sekiranya engkau beriman dengannya, Tuhan pencipta alam semesta, beriman kepada Isa, dia adalah Rasulullah, aku berdoa kepada Allah, semoga Allah menyembuhkanmu. Maka berimanlah menteri tersebut, dan dia doakan, dia usap matanya, seketika sembuh melihat. Subhanallah. Esok hari dia datang ke istana dalam keadaan melihat. Ya. Kemudian sampai di istana, raja begitu heran, siapakah yang telah menyembuhkanmu ini? Dia mengatakan, Allah, ya, Tuhanku. Sang raja marah murka, karena sang raja mendakwakan dirinya sebagai Tuhan, tersen Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian disebutkan bahwasanya ini semua berkat anak soleh tersebut, ya, murid daripada tukang sihir. Akhirnya anak ini pun dicari, disuruh tobat kembali kepada agama lamanya. Ya, anak itu tetap pada pendiriannya. Maka sang raja menyuruh agar anak ini dibinasakan. Ya, disuruh bawa ke puncak gunung yang tinggi, kemudian campakkan dari puncak gunung sekiranya dia tak mau kembali kepada agama lamanya. Dibawa oleh para ugoju ke puncak gunung. Ketika telah di puncak, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jagalah aku daripada keburukan mereka. Seketika gunung berguncang, semua algojo-algojo ini pun jatuh berlimpangan, masuk ke jurang, mati. Dan dia pulang ke istana. Raja kaget, mana para pengawal-pengawalku? Dia berkata, semuanya telah Allah binasakan. Ya Allah yang memberikan kepadaku kehidupan, dan yang binasakan mereka. Maka raja ini marah. Dia perintahkan agar anak ini dibawa ke tengah laut dan dicampakkan dari tengah lautan. Ya, kemudian dibawalah oleh algojo ke tengah laut. Ketika di tengah laut yang dalam, ketika akan dicampakkan, kembali dia berdoa, ya Allah, berilah aku daripada keburukan mereka dan kejahatan mereka sebagaimana kau kehendaki. Seketika datanglah badai, datang topan, kapal pecah, kapal tenggelam, semuanya tenggelam kecuali dia. Dan dia pulang kembali dengan selamat, kembali ke istana. Ya, maka raja heran. Ya, raja perintahkan algojo membunuhnya, tak bisa dibunuh. Berkata sang pemuda, engkau tak mungkin mampu membunuhku, nyawaku di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kau ingin membinasakanku, berikan cara, kumpulkan semua rakyatmu, kemudian ambil anak panahku di hadapan semua rakyatmu, panahlah diriku dan ucapkan ketika kemana, bismillah, bismi rabbi hadzal ghulam, dengan nama Allah, dengan nama Tuhan pemilik anak ini, niscaya engkau akan membunuhku. Ya, maka raja pun mengumpulkan orang banyak. Kemudian raja ya berusaha memanah tanpa mengucapkan bismillah, bismi rabbi hadzal ghulam, tak mempan. Ya, sampai akhirnya diucapkan dengan pelan, kata sang anak, tak guna, ucapkan dengan keras. Dia ucapkan bismillah, bismi rabbi hadzal ghulam, dengan nama Allah, dengan nama Allah Tuhan pemilik anak ini. Seketika dia panahkan dan dia tembuslah anak panah tersebut ke dalam tubuh sang pemuda. Dia pun meninggal. Maka seketika semua rakyatnya mengatakan amanna bi rabbi hadzal ghulam. Kami beriman dengan Tuhan anak ini. Semuanya masuk agama Nasara. Sehingga akhirnya sang raja marah, dibuatlah ketika itu parit besar. Dikumpulkan berbagai macam kayu-kayu, dibakar sepanjang parit. Setiap orang yang tak mau kembali kepada agama lamanya menyembah dirinya akan dicampakkan ke dalam ya parit tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala merekam kisah ini dalam surat Al-Burud. Allah qutila ashabul ukhdud, telah terbunuh orang-orang di parit. Ada seorang ibu dengan anaknya yang masih bayi, masih orok. Ketika dia ragu-ragu masuk ke parit karena memang ya, karena khawatir dengan keselamatan anaknya, hampir-hampir dia kembali kepada agama lamanya, berkata tiba-tiba bayi ini yang baru lahir, wahai ibu, engkau di atas kebenaran. Ya, akhirnya dia pun masuk dan terbunuhlah mereka semua. Ya, kemudian ada salah seorang mereka yang berhasil lari ke negeri Habasyah, melaporkan hal ini kepada Raja Habasyah. Maka Habasyah mengutus pasukan besar di bawah Abrahah. Maka ditumpaslah raja ini, raja zalim ini, binasalah dia. Dan itulah sebab tersebarnya agama Nasara di negeri Yaman. Sehingga akhirnya nanti Raja Abrahah ini, ya, kisahnya ma'ruf, ya, ingin mengembalikan kaum musyrikin bangsa Arab ke agama Nasara, ingin memalingkan mereka daripada Ka'bah. Kemudian dia buat gereja yang begitu besar, ya, memerintahkan agar bangsa Arab tidak lagi ke Mekah berhaji berumrah. Orang-orang Arab merasa marah, merasa terhina. Mereka datang ke Yaman, datang ke gereja tersebut, mereka kotori dengan kotoran mereka. Maka marahlah Abraha, dia pun datang ingin menghancurkan Ka'bah. Itulah dia tahun kelahiran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada kisah ini, wahilmuhu subhanahu bi ashabil ukhdud, kelembutan Allah kepada mereka orang-orang di parit. Hum wa hum qaumun minal kuffar, maksudnya adalah mereka orang-orang kafir yang mengazab ashabul ukhdud, yang mengazab orang-orang yang masuk kepada agama tauhid. Wa kana indahum qaumun mu'minun, di antara mereka ada orang-orang beriman dengan agama Isa bin Maryam. Farawaduhum liddukhuli fi dinihim, mereka dipaksa untuk masuk kembali ke agama lamanya. Famtana'u, mereka pun enggan. Fashaqqal kuffaru uhdudan fil ard, maka orang-orang kafir ini membuat parit besar di bumi. Ajjaju fihi nara, yang mereka hidupkan padanya api. Fathumma fatanul mu'minina wa araduhum ala nar, kemudian orang-orang beriman mereka tawarkan untuk kembali murtad kalau tidak dicampakkan ke dalam api. Faman istajaba lahum atlaqu, yang mengikuti mereka dilepaskan. Wa man imtana qadhafu fin nar, barang siapa yang tak mau dicampakkan ke dalam api. Wa hadha ghayatul muharabati lillah wa li awliyaihi almu'minin, perbuatan ini adalah merupakan perbuatan yang paling dahsyat menentang memerangi Allah dan wali-walinya dari orang-orang beriman. Wa ma'a hadha kullihi, tapi meski demikian, da'ahum subhanahu litaubah, setelah mereka membinasakan orang-orang beriman, Allah menyeru mereka, mengajak mereka bertaubat. Qala ta'ala, Allah berfirman, innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya mereka yang menyiksa orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, thumma lam yatubu, kemudian mereka tak mau bertobat, falahum adzabu jahannam, bagi mereka azab neraka jahannam jika tak mau tobat. Berarti kalau mereka bertobat setelah membunuh orang-orang beriman, Allah ampuni dosa mereka. Semua mereka bunuh, tak ada pilih buluh, laki-laki, perempuan, besar kecil, anak-anak, orang tua, semua mereka binasakan. Ya. Falahum adzabu jahannam, bagi mereka azab neraka jahannam, walahum adzabul hariq, bagi mereka disiapkan azab api yang membakar mereka pula kelak. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Unzuru ila hadzal karam wal jud." Lihatlah betapa kasih sayangnya Allah, betapa rahimnya Allah, betapa dermawannya Allah Jalla wa'ala, mulianya Allah SWT. Qatalu awliya'ah, lihatlah bagaimana mereka orang-orang kufar membunuh wali-walinya. Wahuwa yadu'uhum ila taubati wal maghfirah, tapi Allah menyeru mereka untuk bertaubat agar kembali kepada Allah, agar Allah ampun dosa-dosa mereka. Sekiranya mereka bertaubat, Allah ampun dosa mereka. Ini yang telah membunuh wali-walinya, mengazab wali-walinya. Naam. Wa min hilmihi subhanahu imsakuhu lis-sama'i an taqa 'ala al-ardi wa imsakuhu lahuma an tazula ma'a katrati dunubi bani Adam wa ma'asihim. Qala ta'ala, "Inna Allaha yumsiku as-samawati wal-arda an tazula wa la in zanata in amsakahuma min ahadin min ba'dih innahu kana haniman ghafura." Wa min hilmi subhanah, dan di antara bentuk lembutnya Allah Subhanahu wa taala, pemilik nama Al-Halim, imsakuhu lis-sama'i an taqa'a al-ard, Allah menahan langit agar tak runtuh menimpa bumi. Langit yang begitu dahsyatnya, kokohnya, bangunan yang begitu dahsyat, 7 lapis, tak runtuh menimpa bumi. Jangankan langitnya, bintang-bintangnya saja, jangankan bintangnya, ya, bahkan batu-batu meteornya saja jika dia jatuhkan ke bumi ini, hancur bumi ini. Kadang-kadang 1-2 kejadian di permukaan bumi ini ada meteor yang jatuh, membuat lubang besar. Itu batu-batu yang kecil, dia buat bumi dengan lapisan-lapisan udara, atmosfer, lapisan ozon, sehingga semua berbagai macam benda-benda angkasa tak bisa langsung masuk ke bumi kecuali akan dihabisi dengan lapisan-lapisan ini. Karena itulah kita melihat, ya, bintang terbakar jatuh, tahi bintang, ya, karena menabrak lapisan-lapisan bumi. Subhanallah, sekiranya tak ada, hancurlah bumi. Tapi Allah Jalla wa'ala tahan langit tak runtuh, tahan benda-benda langit tak menimpa bumi ini, tak menghancurkan bumi ini. Sekiranya dia mau, sebentar hancur bumi ini. Ya, dia jaga semuanya, dia jaga bulan, dia jaga matahari agar tak berbentur satu sama lain. Dia jaga bumi kita. Kullun fi falakin yasbahun, semuanya jalan pada orbitnya, beredar. Ya, kata pengarang kitab kita, wa imsakuhu lahuma antazula ma'akathrati dhunubi bani Adam wa ma'asihim. Allah Subhanahu wa taala menahan keduanya, langit agar tak runtuh menimpa bumi, bumi tak jatuh daripada orbitnya, padahal begitu banyaknya dosa-dosa anak Adam. Ya tanbillah, banyaknya orang-orang kafir di permukaan bumi ini, paling jumlah kaum muslimin 1/4 saja. 3/4 adalah makhluk-makhluk yang kafir menentang Allah seluruh permukaan bumi ini. Berapa miliar jumlah penduduk bumi, 1/4 saja kaum muslimin. Subhanallah. Kaum muslimin ini pun bukan semuanya kaum yang saleh. Dari 1/4 ini hanya segelintir saja yang benar-benar mengerjakan kewajiban kepada Allah. Ya, yang mengerjakan kewajiban kepada Allah pun tak semuanya juga di atas sunnah Rasulullah SAW. Segelintir saja ini atas sunnah Rasulullah. Banyak kemaksiatan bid'ah, banyak kemaksiatan syahwat, kemaksiatan kekufuran. Namun Allah dengan namanya Al-Halim, Maha Lembut, menahan bumi agar tak jatuh, menahan langit agar tak runtuh. Qala ta'ala, ya, Allah berfirman, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Dialah Allah yang telah menahan langit dan bumi agar tak jatuh. Bumi ini di mana jat? Bumi dan langit, subhanallah. Bumi ini tak ada penahannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Benda-benda langit semua berputar pada porosnya. Tak ada yang jatuh sama satu sama lain. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Sekiranya keduanya jatuh, tak akan ada yang mampu menahan keduanya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu kana haliman ghafura. Dialah Allah yang maha pengampun lagi maha lembut, lembut kepada kita dengan maksiat-maksiat kita. Tak mengazab kita, menangguhkan dari kita subhanahu wa ta'ala, agar kita kembali kepadanya, bertaubat kepadanya dari maksiat-maksiat kita. Dia datangkan berbagai macam ya bencana agar kita kembali kepadanya. Datangkan corona yang membuat bumi ini kebingungan menghadapinya. Bahkan mereka belum menemukan ya obatnya. Mereka kebingungan. Subhanahu wa ta'ala menghancurkan ekonomi dunia. Ya, telah memakan korban puluhan ribu manusia hanya dengan penyakit yang tak terlihat dengan mata telanjang. Subhanallah. Agar manusia kembali kepada Allah Jalla wa'ala, agar mereka sadar kelemahan mereka. Namun hanya segelintir orang yang bisa mengambil pelajaran daripada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan berupa ketentuan takdirnya. Naam. Qala Allamah ibn Sa'di rahimahullahu fi tafsirihi lihadil ayah, يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام رحمته وسعة حلمه ومغفرته وأنه تعالى يمسك السماوات والأرض عن الزوال فإنهما لو زالتا ما أمسكهما أحد من الخلق والعججت قدرتهم وقواهم عنهما ولكنه تعالى قضى أن يكونا كما وجدا ليحصل للخلق القرار والنفع والاعتبار وليعلموا من عديم سلطانه وقوة قدرته ما به تمتلئ قلوبهم له إجلالا وتعظيما ومحبة وتكريما. قال العلامة ابن سعد رحمه الله في تفسيره لهذه الآية. الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي قرون شيخ محمد الأثيمين menjelaskan dalam tafsirnya tentang ayat ini, sesungguhnya Allah menahan langit agar tak runtuh menimpa bumi. Kata beliau, yukhbiru ta'ala an kamali qudratih, Allah beritahukan tentang sempurnanya kekuasaannya. Wa tamami rahmatih, betapa sempurnanya rahmatnya. Wa si'ati hilmihi wa maghfiratih, betapa luasnya ampunannya dan kelembutannya. Wa annahu ta'ala yumsikus samawati wal ardh anizawal, di mana dia Allah subhanahu wa ta'ala menahan bumi dan langit agar kedua-duanya tidak runtuh, tidak jatuh, tidak keluar daripada orbitnya, tidak bertabrakan satu sama lain. Dan di hari kiamat nanti Allah subhanahu wa ta'ala tak lagi jaga, Allah biarkan berbenturan benda-benda langit. Ya, Allah benturkan antara matahari dan bulan. Ya, bintang-bintang pun berguguran berjatuhan. Datanglah huru-hara hari kiamat. Subhanallah. Idza sama'un syaqqat. Ingatlah ketika langit terbelah-belah. Langit bangunan yang begitu dahsyatnya, di atasnya ada malaikat-malaikat, itu langit akan terbelah-belah. Idza sama'un syaqqat wa idza al-ardhu muddat, ketika bumi ini hancur binasa kemudian menjadi datar, tak ada lagi yang namanya lembah, tak ada gunung, didatarkan, jadilah dia padang mahsyar. Ya, huru-hara hari kiamat, binasa semuanya. Wa annahu ta'ala yumsiku as-samawati wal ardhu 'anil zawal, dialah yang menahan langit bumi agar tidak jatuh. Fa innahuma law za'alau zalata ma amsakahuma ahadun min khalqi, sekiranya keduanya ini jatuh, tak akan ada makhluk yang mampu menahannya. Tak ada. Ya. Wala ajajat qudratuhum wa quwahum anhuma, tak mampu, lemah mereka, tak punya kekuatan untuk menahan bumi agar tak jatuh, langit agar tak runtuh. Walakinnahu ta'ala qada an yakuna kama ujidah. Allah telah tentukan agar kedua-duanya sebagaimana yang ada sekarang. Yang satu di atas yang lain, langit di atas bumi, langit lebih besar daripada bumi. Tapi langit tak menimpa bumi ini, bumi pun tak jatuh. Liyahsul lil khalqil qarar wan naf'u wal i'tibar. Allah jadikan langit sebagai atap, bumi sebagai hamparan, agar dengan hal ini ya, makhluk mendapatkan berbagai macam manfaat, ketenangan, ketenteraman. Mereka tidur malam hari, ya, dinaungi langit. Mereka keluar tidur di atas, ya, bumi dalam keadaan tak beratap kecuali langit, melihat betapa indahnya langit dengan bintang kebintangnya dan begitu elok, subhanallah, penuh dengan hiasan. Ya, mereka lihat bumi terhampar, ada yang hamparan, dataran tinggi, dataran rendah, lautan, gunung, lembah dengan segala keindahannya. Subhanallah, kalau semua gunung tak bisa kita hidup, kalau semua lembah tak bisa kita hidup, kalau semua dataran belaka tak bisa kita hidup. Gunung menyimpan kekayaan alam yang besar, subhanallah, padanya ada berbagai macam kekayaan alam, logam-logam yang mulia, ada gas dan semacamnya, semuanya Allah ciptakan untuk manusia. Ya, bumi ini Allah buat tidak ditenggelamkan dengan laut, padahal lautan 2/3 yang mengisi bumi ini adalah lautan, hanya 1/3 daratan. Perhatikanlah pulau kita yang kecil ini, kalau antum lihat peta, kecilnya Batam dibandingkan lautan. Allah buat dia lebih tinggi daripada laut, dan Allah buktikan sebagian negeri banyak yang hilang dia tenggelamkan, banyak negeri-negeri yang ditenggelamkan ketika peristiwa tsunami, ketika terjadi ya di Palu sana, sebagian desa-desa ditenggelamkannya dalam tanah, sebagian ditenggelamkan masuk ke dalam lautan. Allahu Akbar. Tapi Allah begitu lembut kepada hamba-hambanya. Waliya'lamu min 'azimi sultanih, agar mereka tahu betapa dahsyatnya kekuasaan Allah, wa quwwati qudratihi, betapa ya kuatnya Allah subhanahu wa ta'ala, kekuasaannya begitu dahsyat. Ma bihi tamtari'u quluhum lahu ijlalan wa ta'ziman, yang memenuhi hati mereka dengan perasaan membesarkan Allah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, wa mahabbatan wa takriman, hal itu yang membuat mereka mencintai Allah, memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang beriman yang bisa mengambil pelajaran dalam kehidupan ini, mereka yang membesarkan Allah, takut kepadanya, mengagungkannya. وَلْيَعْلَمُوا كَمَالَ حِلْمِهِ وَمَغْفِرَتِهِ بِإِمْهَالِ الْمُذْنِبِينَ, ya, agar mereka mengetahui sempurnanya kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala, ampunannya, dengan memberikan tangguh orang-orang berdosa. Nah, kamu Ustaz. وَلْيَعْلَمُوا كَمَالَ حِلْمِهِ وَمَغْفِرَتِهِ بِإِمْهَالِ الْمُذْنِبِينَ وَعَدَمَ مُجْرِ وعدم مؤاجنته للعاسين, مع أنه لو أمر السماء لحصبتهم, ولو أذن للأرض لابتلعتهم, ولكن وسعتهم مغفرته وحلمه وكرمه, إنه كان حليما غفورا. وليعلموا كمال حلمه, agar mereka mengetahui sempurnanya kelembutan Allah, wa maghfiratihi, ampunannya, bimhal mudhnibin, dengan dia beri tangguh orang-orang berdosa. Kita yang selalu berdosa, Allah beri tangguh, tak dimatikan terkadang kita berbuat maksiat kepadanya subhanahu wa ta'ala. Wa mahabba wa adamu mu'alajatihi lil'asin, agar makhluk, agar manusia, orang-orang beriman mengetahui ya lembutnya Allah, Allah tidak menyegerakan azab kepada orang-orang bermaksiat di muka bumi ini. Lihatlah banyaknya orang bermaksiat, lihat, tak usah lihat orang, lihat diri kita masing-masing. Tiap hari kita berlumuran dengan dosa-dosa, dosa kecil, dosa besar, tapi Allah memberikan kepada kita tangguh agar kita mau kembali bertobat, beristighfar, janji kita tak mau buat dosa tergelincir kembali. Begitulah Allah Maha Lembut. Tak diazabnya kita dengan dosa-dosa kita, tak disegerakannya, diberi tunda agar kita kembali beristighfar kepadanya, bertobat kepadanya. Ma'annahu law amara as-samaa'a lahasabathum, kalau dia mau dia perintahkan langit agar menjatuhkan batu-batunya, jatuh. Meteor berjatuhan habis. Kalau tak ada lagi yang menahan bumi ini, jatuhlah batu-batu meteor, habis kehidupan ini, hancur. Bumi ini hancur. Walau adina lil ardi labtala'athum, sekiranya dia mau dia perintahkan bumi telan mereka, bumi telan mereka, dan dia buktikan. Dia berikan kepada kita contoh-contoh, ini bumi yang kutelah, yang aku buat menelan mereka. Ditelanlah ya Qarun, dan banyak umat-umat yang ditelan ke dalam permukaan dalam bumi, subhanallah. Dipendam dalam bumi, ditelan, ditenggelamkan kampung yang berbuat maksiat. Ya. Banyak kerajaan-kerajaan besar sekarang tenggelam dalam perut bumi. Banyak. Tak usah kita bicara luar negeri. Negeri kita banyak orang-orang menemukan candi-candi dalam tanah 5 meter, 7 meter, dahulu kala ada kehidupan, kejayaan yang kita hanya mendengar ya tentang sejarahnya, kehebatan kerajaan-kerajaan Nusantara ini, Majapahitnya, Sriwijayanya, mana semuanya. Mereka menguasai dunia sampai Kindia, mereka kuasai raja-raja dahulu, mana semuanya. Yang ada adalah runtuhannya, yang ada adalah merupakan ya peninggalan-peninggalan sejarah yang terdapat dalam bumi ini, tenggelam, Allah tenggelamkan mereka, subhanahu wa ta'ala. Walakin wasi'athum maghfiratuhu wa hilmu, tapi ampunannya yang begitu luas meliputi mereka, kelembutannya, kedermawanannya. Innahu kana haliman ghafura, dialah Allah Tuhan yang maha lembut lagi maha pengampun. Naam. وقد اقترن اسمه تبارك وتعالى وقد اقترن اسمه تبارك وتعالى الحليم بالعليم في قوله تعالى ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. كمل. واقترن بالغني في قوله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. واقترن بالشكور في قوله إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. واقترن بالغفور في قوله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم. Ya, dan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Halim. Terkadang dalam Quran dia gandengkan dengan namanya Al-Alim. Tuhan yang Maha Lembut, Tuhan yang Maha Mengetahui. Allah berfirman, "La yudkhilannahum mudkhalan yardawna." Allah akan masukkan mereka ke tempat yang Dia ridai, surganya. Wa innallaha la'alimun halim, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Lembut. Sebagaimana Allah pernah juga menggabungkan, menggandengkan antara namanya Al-Halim dengan Al-Ghani, Tuhan yang Maha Lembut dan Tuhan yang Maha Kaya. Meski lembut, kaya. Lembut, Maha Mengetahui. Qaulum, Allah berfirman, qaulum ma'rufun wa maghfirah, perkataan baik dan kata-kata maaf, khairan min sadaqah, lebih baik daripada sedekah, yatba'uha adzah, yang diikuti dengan kata-kata yang tak enak, kata-kata yang buruk, memberi tapi diejek. Ini tak baik. Lebih baik dia berkata-kata baik, minta izin, saya tak bisa memberikan apapun kepada anda, mohon maaf, daripada dia memberi sedekah tapi menyakiti. Wallahu ghaniyun halim, dan Allah Maha Kaya dan lagi Maha Lembut. Waqtara Nabi Syakur, namanya Al-Halim juga kadang digandengkan dengan namanya Asy-Syakur, Tuhan Maha Penerima syukur hambanya. In tuqridallaha qardan hasana, sekiranya kalian berikan pinjaman yang baik kepada Allah, yudha'ifhu lakum, ya akan lipat gandakan untuk kalian balasannya. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni kalian. Wallahu syakurun halim, dialah Allah yang Maha Menerima syukur daripada hamba-hambanya, lagi Maha Lembut. dan Allah menggandengkan pula namanya Al-Halim dengan Al-Ghafur, Maha Pengampun. Allah mengatakan wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum, ketahuilah Allah tahu apa yang dalam diri kalian. Fahdharuhu, takutlah dengannya. Wa'lamu annallaha ghafurun halim, ketahuilah Allah Maha Pengampun lagi Maha Lembut. Naam. Wa fi hadha dilalatun ala anna khilmahu an ihatatin bil ibadi wa amalihim wa an hina anhum fala tanfahu ta'atun man ata'a ta'atu man ta'atu man fala tanfahu ta'atu man ata'a wa la tadurruhu ma'siyatu man 'asa wa an syukrin fayashkurul qalila min al amali wa yusibu alayhi as-sawabal 'adzim wan maghfiratin fayatajawazu anit ta'ibil munibi mahma aduma ismuhu wa kabura jurmuhu fama a'dama hilmahu wa ma awsa'a fadlahu wa ma ajzala ata'ahu wa mannahu falillahi alhamdu syukran wa lahul mannu fadlan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Dan apa-apa yang telah disebutkan di atas menunjukkan lembutnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kelembutan yang dia meliputi seluruh hamba-hambanya dan mengetahui apa amalan mereka, kelembutan yang Allah SWT tak butuh terhadap mereka, Maha Kaya, tak berguna ketaatan orang yang taat kepadanya. Bagi Allah tak ada manfaat ketaatan hamba, tak berguna kemaksiatan yang diperbuat oleh hamba-hambanya kepadanya, tak akan membuat dia termudaratkan. Ya, demikian juga Allah SWT Maha Kaya, tak butuh sama sekali hamba-hambanya mensyukurinya, tak bermanfaat kesyukuran hamba untuknya. Namun demikian fayashkurul qalila min al-amal, tetap Allah SWT mensyukuri hamba dengan sedikit amal yang dia buat, seperak dua perak disedekahkan, Allah SWT terima, tidak Allah tolak. Kalau kita bersedekah kepada makhluk, kadang-kadang mereka merasa rendah diberi sedekah dengan benda-benda yang tak baik, dikasih baju bekas mereka marah dan semacamnya. Allah, apapun yang kita berikan Allah terima. Wa yuthibu alaihi thawabal azim, dia berikan ganjaran yang besar. Wa an maghfiratin fayatajawazu anit ta'ib, ya Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan keampunannya, kelembutannya dan keampunannya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala begitu mudahnya mengampunkan orang-orang yang bertaubat, al-munib, yang kembali kepadanya. Mahma azuma ismuh, sebesar apapun dosanya. Wa kabura jurmuh, seluas apapun kejahatannya. Fama a'zama hilmah, alangkah lembutnya dia Allah. Wama awsa'a fadlah, alangkah luas karunianya. Wama ajzala ata'a, alangkah banyaknya berbagai macam pemberiannya kepada kita Subhanahu wa ta'ala. Wa mannahu, pemberiannya dan ni'matnya. Falahul hamdu syukran, maka baginya segala macam bentuk pujian-pujian sebagai tanda kesyukuran kita. Walahul mannu fadlan, dan baginya segala macam bentuk karunia yang dia berikan kepada manusia karena kedermawanannya, bukan karena kehebatan kita. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, pujian yang begitu luas, yang banyak, yang penuh dengan keberkahan. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, sebagaimana yang telah dicintai oleh Tuhan kita dan dia ridai. InsyaAllah tabaraka ta'ala, kesempatan akan datang kita akan masuk kepada penjelasan nama Allah Al-Haqqul Mubin. Al-Haqqul Mubin, Tuhan yang maha benar, yang maha nyata. InsyaAllah kita bahas kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika.